Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dimanapun saudara berada, bapak ibu yang berada di studio, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Nurus Salam. Pagi ini yang akan kita bahas bersama Ustaz Fakir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Mahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Masalah waktu ini menurut Ustaz gimana? Tentang waktu kalau dalam Islam itu sangat jelas, bahkan kita sangat diingatkan. Menurut Ustaz, waktu itu apa yang disampaikan Nabi, al waktu kasyaib, waktu itu bagaikan pedang. Ini dua-duanya sudah berikan komentar singkat dan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita sampaikan dan kita tanyakan kepada Ustaz Fakir masalah waktu. Bagaimana konsep Islam tentang waktu? Konsep Islam dalam waktu ini justru yang sangat substantif, dalam arti bahwa Islam sangat mengingatkan itu dalam ayat, misalnya disebutkan wal asri timi masa. Masa ini kan menyangkut waktu. Kita tidak pernah tahu batas waktu kita kapan. Karena kita tidak pernah tahu batas waktu hidup kita di dunia ini, tidak pernah kita tahu secara persis, maka kita diminta untuk menggunakan seefektif mungkin, semanfaat mungkin bagi kehidupan kita. Dalam ayat selanjutnya itu wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia akan tersesat oleh waktu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat atau beramal soleh. Jadi ini satu peringatan yang luar biasa bahwa waktu bisa menyesatkan kita. Ketika menyesatkan kita, ini maksudnya gimana? Bisa membuat kita lalai. Seperti disebutkan tadi al waktu kasayif itu kan, bahwa waktu itu memang seperti pedang. Kalau kita tidak menggunakan secara baik-baik, maka kita akan menjadi celaka, kita akan menjadi sia-sia hidup kita, karena kita tidak memanfaatkan waktu secara baik. Dalam ayat lain juga iktaru balin nasi hisabuhum wahubiwakratim. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu seefektif mungkin dalam kehidupan kita. Efektif ini tentu terkait dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi efektif itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu seefektif mungkin demi kemaslahatan, demi kemanfaatan kita. Baik sebagai kepala keluarga atau sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin, menggunakan waktu secara baik. Gimana komentarnya Pak Mohidin? Ada salah satu hadis menerangkan bahwa waktu ataupun umur yang diberikan oleh Allah, waktu ini kan menyangkut umur, ya. Umur itu sesungguhnya ya tidak gratis. Kenapa saya katakan tidak gratis? Sebab ada salah satu pertanyaan yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. An umrihi fi ma'afnahu. Umur yang aku berikan kamu habiskan untuk apa? Dan ini kita harus menjawab. Jawab sejujur-jujurnya. Tidak bisa berbohong, tidak bisa berdusta. Kamu habiskan umurmu untuk apa? Makanya jangan merasa bangga dulu kalau dikasih umur panjang. Bu, ya. Jangan merasa bangga dikasih umur panjang. Untuk apa gitu? Nah, untuk apa umur kita ini kita habiskan? Jangan sampai umur kita habiskan sia-sia. Maka ulama mengajarkan kepada kita waktu itu dibagi tiga. Ya. Kalau kita hitung waktu itu 24 jam, betul Bu ya? 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Terkadang ibadahnya ya, sholatnya cepat. Ini salah. Berarti orang ini tidak memanfaatkan waktu. Mari kita upaya 3 ini. 8 jam untuk bekerja. Bekerjalah kamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, 1000 tahun lagi. Tapi beribadahlah seolah-olah engkau akan mati besok. Nonton TV-nya kapan tuh, Ustaz? Nonton TV-nya kapan? Nah, ini yang menjadi, nah, waktu istirahat itu kita pergunakan. Nonton TV juga kita harus selektif. Jangan langsung kita tonton semuanya. Kita punya TV 10, karena siaran TV kan ada berapa itu? Ada SCTV, ada RCTI, macam-macam. TVRI. TVRI, ya, macam-macam. Kita tonton semuanya. Sekarang lagi di TVRI ini. Sekarang di TVRI ini, ya. Nah, maka dari itu, mari ibu-ibu, jangan kita merasa bangga dulu dengan umur panjang. Jangan merasa kecil hati juga Allah kasih umur kita pendek. Nih, ini bagus sekali nih. Kita minta Pak Bakir untuk bagaimana efektivitas kita mengatur waktu supaya lebih efektif. Pertama, satu hal betapa pentingnya waktu. Kalau kita bekerja hari ini dan tidak selesai, atau kita meninggalkan pekerjaan hari ini, kita bisa mengulangnya besok. Tetapi kalau kita meninggalkan waktu hari ini, kita tidak akan pernah bisa mengulang waktu yang hari ini. Jadi betapa waktu ini kita berkejaran dengan waktu. Karena itu kita harus betul-betul efektif. Nah, efektivitas kita itu tidak selalu bahwa karena misi hidup kita adalah untuk ibadah, bukan berarti kita di masjid terus misalnya, tidak kemana-mana. Ya, suami tidak memikirkan istrinya, istrinya di atas sajadah terus misalnya, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana seluruh kehidupan kita ini betul-betul diwarnai oleh niatan yang baik. Nah, disitulah ibadah sesungguhnya, efektivitas waktu di situ. Yang dicari itu kan waktu berkualitas kan? Ya. Dan kualitas itu konteksnya ibadah. Betul. Apapun yang dikerjakan. Betul. Jadi bekerja ibadah. Ya. Jadi bukan masalah lama atau sebentarnya waktu, tetapi bagaimana kita mengisi waktu itu dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Tapi kalau sholat hanya 3 menit? Nah, ya itu. Makanya kita sering ber... Jadi urusan-urusan yang bersifat kesenangan itu jauh lebih banyak kita gunakan dibandingkan hal-hal yang bersifat ubudiyah tadi. Karena kita memang masalah ibadah ini kan memang tidak terlihat langsung dampaknya. Dan kita cenderung melakukan sesuatu itu kalau manfaatnya terasa langsung. Itu kecenderungan kita. Jadi persoalan jadi kan diskusi kita kan bagaimana konsep kita menata waktu berkualitas. Semuanya dalam konteks ibadah. Kan itu kan, Ustaz, ya? Komentarnya gimana itu? Kita bisa memanfaatkan waktu. Jangan waktu itu kita umbar semaunya saja. Artinya waktu itu betul-betul kita freshkan. Kita punya schedule untuk hidup, ya, bukan untuk makan, untuk hidup. Ada orang hidup untuk makan, ada orang lagi makan untuk, yang benar yang mana nih? Makan untuk hidup. Insya Allah kita sudah makan semuanya nih. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi kita, ya, waktu itu sekali lagi, ya, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran, betul-betul kita manfaatkan, betul-betul kita pahami, ya. Jangan sampai waktu kita yang kita beri, yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan dengan sia-sia. Itu intinya, Pak. Ya. Ada orang sering membanggakan dengan kesibukan. Menurut Pak Bakir gimana ini? Ya, kesibukan itu sebenarnya merupakan satu upaya untuk mengisi waktu tadi. Tapi kita harus, karena persoalan waktu sekali lagi hanya merupakan rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu tentang waktu kita yang kita punya. Maka kita jangan pernah berpikir misalnya, karena saya lagi muda ya, nantilah untuk ibadahnya. Walaupun saya misalnya mampu untuk berhaji, nanti saja. Misalnya setelah tua, setelah mau meninggal misalnya. Nah, ini hal-hal yang tidak, yang harus kita hindarkan. Karena sekali lagi persoalan waktu adalah rahasia Allah. Oleh sebab itu semua orang, semua makhluk, semua manusia harus betul-betul bisa mengefektifkan waktunya dengan mengisi hal-hal yang positif kapan dan dimanapun. Ini kan orang sering mengatakan begini tuh, saking sibuknya sampai-sampai ngomong nggak ada waktu. Iya. Padahal sekali lagi kita kembali bahwa waktu ini kan perhitungan kita itu berdasarkan hitung-hitungan bulan dan matahari. Iya, iya. Ada batasnya 24 jam dan kita yakin bahwa Allah menciptakan waktu itu sudah sesuai kapasitas kita. Orang yang sering bilang bahwa waktu 24 jam tidak cukup, itu sebenarnya orang yang tidak mampu mengatur waktu. Karena secara logika, waktu yang disediakan oleh Allah adalah sesuai kapasitas manusia. Karena itu, maka 24 jam itu merupakan satu waktu di mana kita bisa berelaborasi, bisa berbuat apa saja sebaik mungkin. Ini kan agama itu kan mendeskripsi begini kan, waktu berkualitas, waktu produktif. Bukan banyaknya umur, bukan banyaknya waktu, tapi bagaimana produktivitas waktu ini kan. Tadi Ustaz mengatakan orang gak perlu bangga dengan umur panjang, orang gak perlu kecil hati dengan umur pendek. Persoalannya bukan panjang pendeknya tapi produktivitas dan kualitasnya. Nah orang mengatakan, waduh sorry deh gak bisa ketemu sekarang, sibuk, lagi sibuk. Ini sebenarnya gimana ini? Dalam manajemen waktu, pengaturan waktu perlu saya kira dari sekarang, karena kita umat Islam khususnya cenderung tidak banyak berhitung dengan waktu. Istilahnya mengalir saja, enjoy saja. Jadi akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal. Karena itu perlu pengaturan waktu secara ketat, secara baik dari sekarang. Misalnya berapa banyak sih waktu yang kita gunakan untuk keluarga kita, berapa banyak yang kita pergunakan waktu kita untuk bekerja, berapa banyak waktu kita bermunajat kepada Allah. Saya kira harus ada keseimbangan, karena semua itu perbuatan kita di kantor, pekerjaan kita di kantor, membina keluarga dan sebagainya, itu kan dalam satu tali lillahi ta'ala. Jadi oleh sebab itu memang perlu pengaturan waktu secara jelas. Sekarang kita tanyakan kepada kedua beliau ini, bagaimana konsep kita mendisiplinkan waktu terhadap diri kita sendiri. Agama kan memerintahkan kita untuk sholat. Dan sholat itu kan masalah waktu kan? Iya, sangat jelas bahwa manajemen waktu dalam Islam secara konseptual itu sangat jelas. Kalau kita melihat misalnya bagaimana Islam mengatur sholat kita. Dari subuh sebagai awal pembuka kita bekerja, zuhur sebagai waktu di mana kita beristirahat dan bermunajat kepada Allah. Sore itu biasanya merupakan atmosfer di mana kelelahan sudah mulai ada, tapi kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk kemudian masuk pada maghrib sebagai penutup hari, dan setelah itu ada isya. Ini kan satu pengaturan waktu yang cukup luar biasa, yang kalau kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita, ini kan sebenarnya kita diminta untuk hidup teratur. Tetapi sayangnya sekali lagi kita ya sering menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah biasa, karena saking biasanya ya sudah berlalu begitu saja. Nah inilah yang perlu ditanamkan. Kita mulai belajar bagaimana Allah itu memerintahkan kita sholat, sebenarnya merupakan satu ajakan kita mengatur waktu kita. Misalnya siang itu adalah, dalam Al-Quran sangat jelas bahwa siang itu adalah merupakan tempat di mana kita harus menyebar untuk bekerja dan sebagainya. Malam merupakan selimut untuk mengistirahatkan badan kita. Itu kan satu pengaturan yang sangat jelas di dalam Islam. Tapi sekali lagi, karena kita tidak terbiasa dengan waktu dan kita anggap sebagai satu pemberian yang sudah given, yang sudah apa adanya, ya kita jalani saja tanpa pengaturan yang efektif. Bagaimana menurut yang Ustaz pahami? Terkadang kita lebih sering menyepelekan waktu, lebih sering meremehkan waktu. Seumpama saja waktu sholat zuhur. Zuhur itu jam 12 lewat. Terkadang kita sepelekan, ntar aja, waktunya masih lama. Jam 2 juga boleh, setengah 3 juga boleh. Nah ini sama dengan kita meremehkan waktu. Makanya Allah tadi telah berfirman di dalam Quran, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah kepada waktu. Ini artinya kita jangan sampai umat Islam menyepelekan waktu. Sebab orang bisa dikatakan rugi, bisa dikatakan celaka, manakala sekali lagi tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanage waktu. Karena waktu ini sekali lagi tadi telah disampaikan tidak gratis. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai masa kontrak kita habis di dunia ini, mohon maaf, tidak sia-sia, tidak gratis. Alhamdulillah Allah kasih rezeki kepada kita napas. Benar enggak, Bu? Saya yakin semua nih pada bisa napas semua nih. Ya. Semua kita alhamdulillah napas gratis. Coba kalau kita sekarang di rumah sakit, lihat saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, sesak napas. Beli oksigen satu tabung aja berapa itu, Bu? Ada yang tahu satu tabung? Tabung besar. Itu dua hari sudah habis, beli lagi. Dua hari habis, beli lagi. Gak bisa napas. Alhamdulillah. Rasanya pemilu itu baru berjalan kemarin ya. Dan sekarang sudah mau pemilu lagi itu. Mau pemilu lagi. Sudah 5 tahun, gak terasa kan? Rasanya ibu punya anak kecil-kecil itu ya rasanya baru kemarin ya. Sekarang kita udah punya cucu gitu. Dan ini kan perjalanan waktu yang tidak kita rasakan dan tidak bisa diulang. Bagaimana konteks waktu dengan muhasabah? Nah, introspeksi. Relevansinya ini. Relevansinya. Jadi tadi disebutkan kita harus berhitung waktu detik demi detik, menit, jam dan sebagainya. Karena memang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap nafas yang keluar dari kita nanti diminta pertanggungjawaban. Setiap nafas yang kita lakukan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, karena itu diperlukan introspeksi, muhasabah untuk selalu berhitung. Bukan berarti kita ngitung-ngitung amal, bukan, tetapi berhitung apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Seberapa besar manfaat yang kita lakukan hari ini buat diri kita. Ini saya interupsi ini, Pak Bagir. Apakah Islam mengajarkan kepada kita ada manajemen waktu setiap hari kita muhasabah terhadap semua yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? Iya. Agama. Ada dan itu sangat jelas. Kalau kita tarik pada tadi waktu sholat misalnya. Sebenarnya dalam setiap sholat itu kan kalau kita pahami artinya, itu kan sebenarnya merupakan pengaduan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah untuk selalu diberikan jalan yang terbaik. Itu kan sebenarnya satu bentuk evaluasi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan dan kita anggap baik, ternyata itu sebenarnya tidak baik. Itulah perlunya muhasabah. Jadi dalam tiap sholat itu sebenarnya merupakan satu proses introspeksi. Apakah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, diajarkan oleh agama dan sebagainya. Ghairil maudubi alaihim waladdallin. Jadi kita tidak boleh sombong misalnya karena kita misalnya selalu berzakat atau mengeluarkan berinfak dan sebagainya, kita kemudian sombong, kita imannya sudah sangat bagus misalnya. Itu tidak bisa seperti itu, karena sekali lagi semua yang apa kita yang kita lakukan adalah pada akhirnya yang menilai adalah Allah. Nah, kembali pada waktu tadi, sebenarnya evaluasi sederhananya, pertanyaannya apakah kita boleh melaksanakan sholat subuh pada saat zuhur, atau apakah kita boleh melaksanakan sholat zuhur pada waktu asar? Jelas tidak boleh. Itu apa artinya? Kita harus melakukan sesuatu seefektif mungkin sesuai waktu yang sudah ada. Sekali kita menyia-nyiakan waktu, maka kesia-siaanlah yang akan ada. Sholat kita menjadi batal, pekerjaan kita menjadi sia-sia seperti yang saya contohkan tadi. Waktu hari ini ketika kita abaikan, kita tidak akan pernah bisa mengulang hari ini. Pemilu yang tadi diungkapkan oleh Ustadz Kurdi yang 2004 kemarin ternyata begitu singkat kita rasakan. Dan kita tidak pernah tahu sekali lagi berapa waktu lagi yang disediakan oleh Allah buat kita. Dan ini Ustadz, ikan ibu-ibu ini kan sudah rata-rata sudah tua-tua ini ya. Bagaimana ibu-ibu ini memanfaatkan waktu hari-harinya ini? Bangun tidur, terus mandi, habis mandi terus apa gitu? Coba selama 24 jam ini coba. Gimana coba? Ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi kita jangan berkecil hati dengan waktu. Walaupun kita sudah, ibu-ibu saya lihat di depan saya, di samping kanan kiri bapak-bapak, rambutnya sudah mulai berwarna, bukan putih ya. Berwarna, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, oleh karena itu, semakin tua persis seperti kelapa. Tahu kelapa? Kelapa itu semakin tua santannya semakin bagus. Jangan kayak pepatah mengatakan masih muda puas-puasin, kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya. Ya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Jangan. Tidak ada istilah tua dalam hidup ini. Ini masalah ini begini Ustaz. Iya. Umur sudah tua. Anak sudah berumah tangga semua. Cucu sudah di rumah tinggal berdua. Pensiun. Enggak ada lagi kerjaan. Coba apa yang dikerjakan? Berbaik sangka saja. Berbaik sangka. Tanya beribadah. Beribadah. Iya. Banyak ibadah. Mau ngapain lagi? Anak sudah pada misa. Udah pada punya cucu. Kita tinggal sendiri-sendiri. Kadang-kadang tidurnya misa. Bapaknya di depan, ibunya, istrinya di belakang. Ada enggak yang begitu? Ada. Ya. Ada yang begitu. Ya. Antara suami istri enggak akur tidurnya. Karena cuma berdua. Rumahnya lebar, kamarnya banyak. Tidurnya masing-masing. Enggak tahu kalau malam, ya. Enggak tahu kalau malam. Saya lihat tidurnya masing-masing. Nah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita setuju Ustaz bahwa ya, di hari-hari tua di mana banyak kesibukan duniawiyah mulai berkurang. Ya. Ya. Tentu akan sangat bagus kalau kita berbaik sangka, husnuzan, dan meningkatkan ibadah mahdohnya itu. Bagaimana? Iya, memang idealnya seperti itu seharusnya. Jadi semakin tua kita ya semakin dekat, bukan berarti semakin dekat kepada Allah, bukan berarti yang muda karena belum tua nanti ya nanti nunggu tua, bukan seperti itu. Tapi kalau kita sudah tua hari ini misalnya, masih kita tentu harus bersyukur karena Allah memberikan kesempatan yang luar biasa, waktu yang luar biasa untuk beribadah. Dan karena itu harus diisi oleh kebaikan-kebaikan sehingga Allah memberikan sesuatu itu menjadi bermanfaat bukan hanya buat diri tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Saya kira perlu ada share, perlu ada bagi pengalaman misalnya bagaimana orang tua bercerita misalnya kepada anaknya, kepada cucunya apa yang sudah dilakukan sehingga anak cucu kita itu tidak melakukan hal-hal yang mungkin dianggap sia-sia yang seperti yang orang tua lakukan sehingga dia menjadi lebih baik. Sekarang katanya memang iya benar kok. Hidup ini kan perlu hiburan. Perlu refreshing lah itu. Apakah ada waktu juga kita untuk menghibur diri dan bagaimana menghibur diri dalam konteks agama itu? Menghibur diri itu, hiburan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Bahkan ya dianjurkan, hiburan itu kan sesuatu yang menyenangkan hati sehingga kita bersemangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi mungkin setiap orang berbeda-beda hiburannya. Mungkin ada orang yang terhibur hadir di majelis-majelis taklim merasa terhibur, merasa senang karena punya banyak teman misalnya. Karena orang-orang tua ini kan temannya biasanya sudah sebagian ada yang sakit-sakitan, meninggal dan sebagainya. Tapi dengan majelis taklim misalnya, dengan majelis zikir dan sebagainya, berlangsung komunikasi, berlangsung interaksi sehingga merasa senang dan sebagainya. Jadi ini kan hiburan juga ini. Iya, hiburan tapi bermanfaat dan sudah terhibur dan berpahala lah insya Allah. Ya, amin. Gimana Ustaz? Setuju tuh masalah hiburan, waktu untuk menghibur diri. Kalau saya lebih setuju menghibur diri ini di majelis taklim. Di majelis taklim ini tempat hiburan kita, menenangkan hati. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kita berada di sini, hati kita tenang gak nih? Tenang. Nanti setelah keluar dari sini, lain lagi, ya. Makanya salah satu obat penyakit hati, ya, kata Nabi, majalisus solihin, seringlah kamu itu kumpul dengan orang-orang soleh. Sebab orang-orang soleh ucapannya selalu yang baik-baik, selalu yang indah-indah. Tidak pernah orang soleh menyakiti hati orang lain. Bibirnya enggak tajam, ya istilahnya, enggak pedes. Berkawan dengan orang-orang baik juga hiburan itu. Hiburan, hiburan betul. Saya lebih terhibur kalau sering ketemu dengan Pak Kwirdi. Bahagia rasanya, bahagia. Lihat ibu saya tuh, Bu Haji Hasna, ya, senyum terus dia, ya, bahagia rasanya, ya. Iya. Jadi intinya dalam hidup ini kita perlu hiburan. apalagi seusia ibu-ibu, bapak-bapak di studio ini, ya. Usianya sudah di atas kepala 6. Ada yang sudah 70, ada yang sudah 60. Kalau saya masih 41, ya. Kalau mengikuti umur Nabi, ibu-ibu sudah di atas. Bonus. Sudah lewat. Kong berapa, Kong? 77. Udah usia bonus. Bukan bonus lagi. Wah, dikasih super bonus. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, di studio ini, ya, dalam rangka kita bermuzakarah. Ini juga dalam rangka menghibur hati kita. Insyaallah mudah-mudahan hati kita tetap tenang terus. Amin. Damai dan indah. Terima kasih Ustaz. Para pemirsa yang berbahagia, menarik sekali kajian kita tentang waktu dan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lisna. Saya ingin bertanya, Ibu Lisna. Yeah. Ingin menanyakan bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik. Cara menggunakan waktu yang teratur juga. Sebaik-baiknya. Yeah. Ini umum ini ya pertanyaan ini ya. Iya. Yeah. Dalam kaitan dengan rumah tangga, dalam kaitan dengan kerja, dalam kaitan dengan bermasyarakat, dalam kaitan beribadah. Ibadah, iya. Banyak hal begitu. Iya. Yes. Terima kasih, Bu. Gimana menurut Pak Bakir? Pertama, kata kuncinya kita harus memanfaatkan waktu tadi. Iya. Bukan dimanfaatkan waktu. Ini berbeda. Beda. Ya. Berbeda. Memanfaatkan waktu berarti kita punya hak untuk mengatur waktu. Kapan kita harus bekerja, kapan kita berbagi waktu untuk keluarga, kapan kita berbagi waktu untuk yang lain-lain. Beda dengan dimanfaatkan waktu. Sehingga ada istilah tidak cukup waktu 24 jam. Itu kan sebenarnya dia sudah dikendalikan oleh waktu. Dia tidak punya daya untuk mengatur waktu. Padahal sekali lagi Allah sudah menentukan waktu itu. Ada 24 jam dalam sehari semalam. Oleh sebab itu kita harus berbagi. Apakah bagaimana kita mengatur untuk kepentingan keluarga kita. Ini pertanyaannya gini, yeah. Kembalikan kepada ibu yang tanya, yeah. Apakah biasa ibu bapak setiap hari membuat skedul kegiatan harian? Kan enggak kan? Jarang itu dilakukan. Nah, hari ini jam ini kan enggak ada dah. Kita biasa diatur oleh waktu, nah, kan kerja ya. Kantor misalnya. Kalau tidak buat skedul, artinya kita kan diatur waktu. Iya. Nah, sini. Karena itu perlu pembiasaan. Nah, kita seringkali karena tadi ada istilah waktu tidak cukup karena kita hanya terbiasa mengatur waktu itu waktu jam kantor karena kantor sudah menetapkan waktu dengan segala konsekuensinya, tetapi ya. Kita sering mengabaikan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih mementingkan itu, keluarga kita misalnya. Seberapa sering kita sudah memanfaatkan waktu, mengatur waktu seefektif mungkin, misalnya untuk berbagi cerita dengan anak misalnya, atau bercengkrama dengan cucu, atau berbagi komunikasi dengan suami istri dan sebagainya. Ini sangat penting karena ini merupakan fondasi, nanti akan tercermin bagaimana dia memanfaatkan waktu, berbagi waktu dalam pekerjaan dia di kantor dan di rumah tangga. Ini kan satu dunia yang sebenarnya berbeda tapi saling terkait. Ini soal pemanfaatan ini saya tahu nih Ustaz Mahyudin nih. Yang saya tahu pulang kantor jam 3. Sampai di rumah jam 4. Habis itu kumpul keluarga sama anak. Jam 5:30 persiapan ke musola. Imami di musola ngaji sampai waktu isya. Waktu isya pulang sampai di rumah istirahat. Masih nonton mungkin ya, ngaji. Jam 3 bangun, sholat. Habis itu berangkat lagi ke masjid jadi imam. Rutinnya begitu kan? Iya. Sekarang ibu yang tanya, kegiatannya. Ibu kerja di rumah tangga. Ah, ini yang problem itu biasanya ibu-ibu rumah tangga itu. Karena karena kita merasa punya banyak waktu sehingga ada waktu-waktu yang terlanjur kita sia-siakan dalam kutip. Kita tidak pernah berpikir seharian ini mau apa aja misalnya. Ini seperti itu. Ibu rumah tangga kerja tidak, punya pembantu, masak tidak, tapi sholat duha nggak pernah. Ada nggak itu? Surat duhanya enggak pernah. Iya. Jadi mak, iya. Gimana nih? Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sehari-harinya waktu itu lapang, dia tidak bersyukur sesungguhnya kalau tidak sholat duha kalau pagi. Iya, tidak bersyukur. Sebab alhamdulillah ya, sesungguhnya yang paling nikmati hidup di dunia ini kalau sudah pensiun, betul nggak, Bu? Kalau sudah pensiun itu paling nikmat. Nggak ada yang ngatur. Nggak ada yang ngatur. Nggak ada yang merintah. Kita ngatur sendiri. Tapi kalau kita masih berdinas, bertugas seperti ini, Masya Allah, waktu rasanya begitu cepat. Waktu rasanya singkat sekali. Nah, oleh karena itu berbahagialah ya, bagi kita ya, yang Allah kasih waktu tadi kata Ustaz Bakir 24 jam. 24 jam itu cukup lama, Bu. Kalau kita nganggur, benar enggak? Kalau kita bengong paling lama. Ya. Apalagi lagi puasa. Ada ibu-ibu tuh bapak-bapak saya lihat, kalau puasa yang dilihat jam. Yang dilihat jam. Ya. Dan hafal betul waktu maghrib. Betul enggak? Hafal betul waktu maghrib. Tapi sesudah Ramadan, saya tanya ibu-ibu hafal enggak waktu maghrib? Enggak. Paling hafal. Oleh karena itu, mari kita bercermin dari Ramadan yang lalu. Ramadan itu sangat penting bagi kita untuk mengatur waktu. Oleh karena itu, Ramadan puasa yang kita jalankan bisa dikatakan mabrur, manakala 11 bulan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Ibu, pertanyaannya bagaimana manfaatkan waktu. Kita buat scheduling lah. Untuk ya, scheduling sederhana mungkin. Setiap waktu itu kan ada azan. Yeah. Jadi kita mulai bahwa azan itu bukan hanya ajakan kita untuk sholat, tapi ajakan kita untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Setiap waktu ada 5 waktu yang disediakan dalam sholat misalnya. Jadi azan itu harus dijadikan di samping sebagai panggilan untuk beribadah, juga sebagai panggilan jiwa kita, peran kita sebagai ibu rumah tangga misalnya, atau sebagai bapak, atau sebagai suami dan sebagainya, untuk melakukan, untuk mengevaluasi diri sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik lagi pada waktu berikutnya. Berikutnya ada 5 kali tahap evaluasi yang bisa kita lakukan dari azan. Memang kalau orang kerja schedulingnya dibikin kan, yeah. Tapi orang yang gak kerja sebetulnya kita bisa buat sendiri itu. Mau tidur dibuat, besok ya mau dilakukan apa, kan gitu kan, yeah. Saya besok mau sedekah 1000 perak. Satu. Saya sholat duha. Dua, kan gitu kan. Saya besok mau baca Quran 5 ayat. Nah, gitu kan. Terus apalagi. Kalau itu diikuti, gimana luar biasa. Nih? Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa berkualitasnya waktu itu. Nah, itu kan. Dan berapa banyak ya, kalau kita berhitung berapa banyak perbuatan yang kita bisa lakukan seefektif mungkin dengan cara itu. Jadi kita membiasakan diri mengatur waktu lewat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Kurdi. Memberi catatan-catatan yang mungkin selama ini kita abaikan, kita anggap biasa. Tapi kita mulai belajar untuk itu. Walaupun mungkin tidak secara verbal harus ditulis misalnya, tapi paling tidak ada poin-poin yang apa yang harus kita lakukan. Ada ibu tahu huruf? Semua kan rata-rata bisa menulis dah. Kalau punya agenda begini nih, dimulailah untuk memanfaatkan waktu. Catatan hari ini tanggal sekian, apa-apa. Nanti kalau ibu bapak udah mati, diwariskan ke cucu dibaca. Oh, nenek dulu rupanya tertib banget ini, gitu loh. Saya kira gitu, Ibu. Iya. Bagus sekali ini. Baik, Ibu yang dari depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Niar. Ibu Niar. Niar. Oh iya. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ini pengalaman saya yang sangat menyakitkan hati. Saya ini melalaikan waktu. Saya ini apa, setiap hari saya apa tidur awal dari jam 10 malam. Setelah jam 10 malam saya bangun setengah 2. Saya tahajud sampai jam 3. Setelah jam 3 saya ngantuk. Tadinya saya mau teruskan dengan subuh, karena saya tidak kuat saya tidur. Saya tidak mendengar azan subuh sampai jam 6 pagi. Dan bagaimana, dan setelah jam 6 pagi itu saya laksanakan sembahyang subuh. Saya langsung mengambil air wudu dan saya subuh. Hmm. Bagaimanakah ini pendapatnya Pak Ustaz ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Pak Ustaz jawab nih. Buniar, ya. Ibu sudah bagus memanfaatkan waktu. Rutin tahajudnya Bu ya? Cuma subuhnya jangan jam 6. Jadi diusahakan sepertiga malam terakhir tahajud. Jadi jam 3 kita bangun ke kamar mandi dan lain sebagainya, dilanjutkan dengan sholat tahajud. Insya Allah subuhnya tidak kesiangan. Kalau sekali dua kali oke lah, gak masalah. Tapi kalau ini berlarut-larut, justru kita melalaikan wajib, melalaikan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Jadi diupayakan ya, sholat tahajud itu sesungguhnya yang bagus, yang terbaik adalah mendekati waktu subuh. Jangan sampai subuh yang wajib kita lalaikan, sedang yang sunnah kita dahulukan. Kan hanya sekali kan, tidak berkali-kali kan? Alhamdulillah. Oh ya. Kalau sekali sih tidak ada masalah. Allah, ya. Oh iya, tidak ada masalah. Saya kira ini bagus nih pendapatnya nih. Iya. Ya setuju kan? Iya setuju. Jadi kita harus ada skala prioritas. Yang diwajibkan tentu itu yang lebih utama. Kita sunnah itu merupakan penyempurna yang wajib tadi. Karena itu memang dua-duanya harus dianjurkan untuk dilakukan. Tapi sekali lagi ini bukan hanya dalam hal sholat, saya kira dalam hidup kita juga harus ada skala prioritas, sehingga waktu kita betul-betul berkualitas. Mana yang harus dikerjakan yang lebih banyak makan waktu dan sebagainya. Nah yang terjadi di kita sering kebolak-balik, yang tidak prioritas misalnya lebih banyak makan waktu nonton TV misalnya. Saya tidak tahu kalau itu merupakan jadwal harian, jadi nonton TV misalnya ada atau... nonton TV jadwal harian itu ada. Kalau sedekah nggak ada jadwal harian, sedekah ngaji nggak ada jadwal harian, tapi nonton TV ada jadwal harian. Apalagi sudah kecanduan sinetron. Iya kan? Nah, ya itu yang harus difahami ulang. Jadi bersenang-senang dengan waktu itu bukan berarti kita nonton yang senang-senang dari televisi misalnya, tapi bagaimana kita menikmati pekerjaan kita apapun itu betul-betul dilakukan sepenuh hati, sehingga itu merupakan kesenangan. Jadi mendidik anak dengan kasih sayang itu merupakan rutinitas kesenangan, sehingga kita menjalani waktu itu betul-betul senang. Dan kalau nonton TV senang itu kan kesenangan semu sebenarnya. Senang, merasa senang, tapi senangnya apa? Kan gak ada. Tapi kalau mendidik anak, kasih menyayangi anak dan sebagainya, anak gembira kan jelas. Kesenangannya terlihat betul. Tapi bukan berarti tidak boleh melihat TV kan? Oh iya, tidak. Silakan cuma saja. Cuma jangan di-scheduling. Dilihat TV tiba-tiba aja waktu-waktunya senggang. Ini enggak nih. Habis mahari buru-buru, cuma supaya gak ketinggalan sinetron. Ya kan tuh. Tergade dengan sinetron, dikorbankan mahribnya. Naudzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, menarik sekali tadi pertanyaan dan jawaban, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia dimanapun saudara berada, Bapak Ibu yang berbahagia, yang menggelitik kita itu tadi nonton TV di schedule, ngaji enggak. Nah pertanyaan Ibu Niar tadi luar biasa bagus, dan ini kita rubah kebiasaan itu. Kita sepakat minggu lalu Pak Mayudin menjelaskan mengenai Allahumma paksain itu. Jadi buat schedule ini penting ini. Kita lanjutkan dari sisi sini yang ingin tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sumadi, saya ingin tanya Pak, apakah yang dimaksud hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Katanya itu orang yang beruntung. Hari ini lebih jelek dari kemarin, itu orang yang merugi, begitu Pak. Besok lebih sama. Saya. Sama itu berarti orang yang celaka. Iya. Apa yang dimaksud itu Pak? Ini pertanyaan menarik sekali. Ada hadis nih ya. Iya. Gimana itu Pak Mayudin? Jadi pengertian hadis ini tidak kita artikan secara sempit. Artinya adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Rabihun. Rabihun, orang yang beruntung. Dan hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Ini artinya kita harus berpacu terus, berpacu di dalam mengisi waktu ini. Hari ini tingkah laku kita harus lebih baik dari hari yang lalu. Ini berarti kita termasuk orang yang beruntung. Apakah ini upaya untuk husnul khotimah? Ini salah satu cara untuk mencapai kriteria husnul khotimah. Itu kita upayakan hari ini harus lebih baik. Karena belum tentu kita bisa ketemu lagi pada hari besok. Belum tentu kita bisa ketemu nanti malam, betul gak? Nah, oleh karena itu kita upayakan hari ini, yakinkan dalam hati kita harus lebih baik dan lebih baik. Jangan sampai ada prinsip cuek aja dengan waktu, ya. Sama saja. Karena mohon maaf, kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umur tetapi umurnya betul-betul dimanfaatkan. Seburuk-buruk manusia, wasyarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dikasih umur panjang tapi disia-siakan nikmat umur ini. Ini bagaimana Pak Bakir konsep supaya hari ini lebih baik? Jadi itu sama dengan kalau kita jualan dagang sebenarnya. Jadi kalau dagangan kita hari ini ternyata hasilnya sama dengan kemarin, itu disebut untung atau rugi? Kalau kita jualan hari ini sama hasilnya dengan kemarin, ya rugi lah. Rugi karena kita mengeluarkan tenaga dan sebagainya, sama aja gitu. Jadi, nah tetapi kalau hari ini lebih beruntung misalnya, pendapatannya lebih besar dari kemarin, tentu itu lebih beruntung. Nah sebaliknya kalau hari ini lebih sedikit pendapatannya dari yang kemarin, maka celaka kita. Apa jalan satu-satunya sebenarnya dalam lanjutan hadis itu ya, lebih baik kalau dalam konteks dagang ya tutup saja, daripada itu kan bangkrut akhirnya. Orang yang bangkrut itu ya, daripada berlama-lama dalam kerugian kesia-siaan ya, lebih baik mati aja. Dalam lanjutan hadis itu seperti itu. Jadi daripada hidup panjang berkala dosa, berkelimang dosa, ya lebih bagus udah sedikit. Jangan panjang-panjang hidupnya kan? Iya, gak usah panjang-panjang hidupnya kalau membuat kerusakan. Nah sebenarnya terkait tadi, bukan berarti kita tidak boleh menonton TV tadi. Karena untuk misalnya acara Mimbar Nurus Salam justru kita wajib nonton karena itu merupakan jadi kegiatan kita harus bisa memilah gitu mana acara-acara televisi yang positif bagi kita, bermanfaat bagi kita. Bahkan mungkin ini sekedar contoh, misalnya kita harus punya waktu di mana kita harus konsentrasi untuk kepentingan anak, pembelajaran anak kita. Misalnya ini pengalaman saya, misalnya sejak azan maghrib sampai isya saya mengharuskan di rumah tidak ada televisi, jadi harus di off-kan dan kita belajar dan mengaji dan sebagainya. Ada kegiatan konsentrasi yang efektif untuk keluarga, sehingga jadi bukan seharian penuh TV tidak pernah mati. Sehingga apa ya, bagaimana anak tidak tergoda kalau orang tuanya di depan TV terus misalnya. Jadi harus ada seleksi dari kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kira itu. Terima kasih Pak Bakir, Pak Mahyudin. Masih ada tambahan lagi? Nih ada satu lagi nih Bapak, tadi belum dapat jatah nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairi. Saya ingin bertanya pada Ustadz, kira-kira kiat apa yang harus kita laksanakan agar bisa memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sama ini bersama ya, kiat ya. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada tambahan dari Pak Mahyudin. Kalau kiat-kiat memanfaatkan waktu, kita amalkan saja surah Al-Asr, Bu. Pak, surah Al-Asr. Ibu-ibu hafal surah Al-Asr? Wal Asri? Hafalnya cuma Wal Asri, padahal Al-Asr, ya. Kita amalkan saja itu, ya. Insya Allah kita termasuk orang yang tidak merugi. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan surah Al-Asr ini atau yang orang bilang wal asri, insya Allah kita efektif, bermanfaat umur kita ini. Gimana itu Pak Fakir? Jadi implementasinya efektif tidaknya waktu kita kembali pada kita masing-masing, karena kitalah yang paling tahu mana tugas dan tanggung jawab kita sebagai misalnya kalau yang bekerja dan sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya. Jadi sekali lagi kembali pada jadi waktu efektif itu waktu yang memiliki nilai. Betul. Waktu yang bisa memberikan apa namanya, mendatangkan pahala gitu. Manfaat. Pahala, manfaat. Waktu sia-sia adalah waktu yang tidak memberikan manfaat apa-apa atau bahkan yang mendatangkan dosa. Yeah. Oleh karena itu kalau kecanduan nonton sinetron, ya itu ya harus dijadwal ulang. Karena ini kan terlena bobokan oleh khayalan toh itu. Karena orang. Ibu-ibu janji setelah ini buat jadwal skedul baca Quran 5 ayat. Insyaallah mudah-mudahan lah. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu, para pemirsa dimanapun saudara berada. Nampaknya waktu jualah yang membatasi kita. Sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.